وبئتك العبد بثيابه ولا بعد غير الواو المعية كجاء زيد وأخوه قبله أو بعده إذ المعية توجب اتحاد الزمان ولا بعد مفرد خلافا للصيمين فإن وجاز في نحوي كل رجل وذيعته وأنت ورب كل رجل وذيعته وأنت وربك نسب ما بعد الواو مفعولا معه وخلافا للزحمشري أيضا فإنه أعرب أخوك في نحو حسبك وأخوك درهم مفعولا معه والصحيح أنه معطوف على الكاف وأنه جاء على لغة قصر الأخ أو هو مفعول به لمحذوف والتقدير حسبك وبحسب أخوك أن يكفيه ولا بعد ما فيه معنى الفعل دون حروفه فلا يجوز النسب في نحو هذا لك وأباك بالباء الموحدة لأن فيها التنبيه معنى أن أنبه وفي ذا معنى أشير وفي ذلك معنى استقر لأنه ليس فيما قبل الفعل فعل ولا اسم فيه حروف الفعل وأما قولهم ما أنت وزيدا وكيف أنت وزيدا وكيف أنت وقصعة من ثريد فالأكثر الرفع بالعطف وسمع النسب في ذلك بجعل الضمير فاعلا بمحذوف والأصل ما كنت وزيدا وكيف تكون وزيدا وكيف تكون وقصعة من ثريد فحذف الفعل وحده فبرز ضميره وانفصل وكان هذه تامة فما مبتدا خبره الجملة انتهى. Telah dibaca sedikit tentang syarah dari definisi al-maf'ul mah. Wa huwa al-ismul mansub alladhi yuzkar ba'da wawin bima'na ma'a li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu. Maf'ul ma'ah adalah isim yang mansub yang disebutkan setelah wawu dengan makna ma'a. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bersama siapa pekerjaan itu dilakukan. Masbuqan bi jumlah, isim mansub ini didahului oleh jumlah. Fiha fi'lun, yang pada jumlah tersebut ada fi'il. Au ismun fihi makna al-fi'l, ataupun ada isim yang di dalam isim ini ada makna fi'il dan juga ada huruf-hurufnya fi'il. Nahu ja'al amiru wal jaysha wastawal ma'u wal khashabata wa ana sa'irun wan nila. Ya, kemarin terakhir sampai masbuqan ya. Masbuqan ay dhalika al-ismu, didahului ya ini isim tersebut, isim yang mansub tadi maf'ul ma'ah, bi jumlatin fiha fi'lun, dengan satu jumlah yang di dalamnya ada fi'il. Au fiha ismun fihi ma'na al-fi'l, ataupun didahului oleh satu jumlah yang di dalamnya ada isim yang mengandungi makna fi'il. Alladhi tadammanahu wa huwa al-hadas, yakni yang dikandungi dalam jumlah tersebut ataupun dalam isim tersebut, yaitu al-hadas. Wa huwa al-hadas wa hurufuhu, dan juga mengandungi huruf-huruf fi'il. Dia bukan fi'il, isim, tapi mengandungi makna fi'il dan juga mengandungi huruf-huruf fi'il. Ay al-asliyah, yakni yang asli. Nahu ja'al amiru wal jaysha. Ja'al amiru wal jaysha, ay ma'al jaysi, maknanya bersama jaysh. Datang amir itu, penguasa itu, ma'al jaysh, bersama al-jaysh. Wa hadzal mithal wal ladzi ba'dahu mithalan lil masbuqi bi jumlatin fiha fi'lun. Contoh ini dan yang setelahnya dari dua contoh, yaitu wastawal ma wal khashabah wa ana sa'ir wan nil. Mana contoh ini? Jal amiru dan wal ladzi ba'dahu mithalan lil masbuqi bi jumlatin fiha fi'l. Dua yang setelahnya mana? Jal amiru wastawal ma wal khashabah ya. Wa ana sa'ir wan nil itu bukan fi'il ya. Kata beliau, wa hadzal misal, contoh ini, jal amir wal jaysh, wal ladzi ba'dahu, ya, dan yang setelahnya, oh ya, misalani adalah dua contoh, ya, jadi jal amir wal jaysh, wastawal ma wal khashabah, ini adalah dua contoh, lil masbuqi bi jumlatin fiha fi'lun, untuk isim mansub yang didahului oleh jumlah yang padanya ada fi'il. Pada contoh jalamir alwal jaysh ja'a wastawal ma' wal khashabah istawa. I'rabuhu ja'a fi'lun madin mabniun ala fathatin zahiratin. Ja'a fi'lun madin mabniun ala fathah zahirah. Al-amir fa'il wal waw wawul ma'iyah. الجيش مفعول معه وهو منصوب علامة نصبه فتح آخره. واستوى الماء والخشبة أي مع الخشبة أير تنايك برسما خشبة كايو. يا رب استوى فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على الألف كما تقول في صلى وسعى. استوى في الماض مبني لتس فتحة مقدرة بعد ألف sebagaimana engkau katakan pada contoh صلى سعى. Dan yang misal keduanya wa nahwi dzalika mimma akhiruhu alif, dan yang misalnya dari fi'il-fi'il yang akhirnya adalah alif. Al-ma'fa'il wal-khashabata al-wawu wawul-ma'iyah. Al-khashabata maf'ulun ma'ah wa huwa mansubu alamatu nasbihi fathu akhirih. Wa'addad al-musannifu al-mithala liyufida anna ma ba'da al-wawi qad yakunu salihan limusharakati ma qablahu fi hukmihi fayasihu atfuhu alayh. وذلك كالمثال الأول فإن نسبة المجيء في المعنى إلى الجيش ممكنة إمكانها إلى المخاطب بأن تقول جاء الأمير وجاء الجيش. Dan al-musannif menyebutkan beberapa contoh untuk memberikan faedah bahwasanya apa yang setelah wawu dari isim mansub qad yakunu salihan li musyarakati ma qablah, terkadang dia isim yang setelah wawu ini bisa bersekutu dengan isim sebelumnya, sebelum wawu, dalam hukum. Kalau seperti ini keadaannya, yasih atfuhu alaih, boleh untuk isim yang setelah wawu diatofkan kepada isim yang sebelumnya. Wadhalika kalmithalil awal, ini seperti contoh yang pertama, jalamir wal jaysha. Boleh kita jadikan wawunya di sini wa'atof, jalamir wal jayshu. Kenapa? Karena al-jaysh bisa bersekutu dengan al-amir fil maji, dalam kedatangan. Fa inna nisbat al-maji fil ma'na ila al-jaysh mumkinah, karena penetapan al-maji kedatangan secara makna kepada al-jaysh adalah sangat mungkin. Ya. Mumkinatun imkanaha ila al-mukhatab, sangat mungkin sekali untuk di nisbahkan maji tersebut kepada al-mukhatab, orang yang diajak bicara. Orang yang diajak bicara faham. Kalau seandainya kita mengatofkan al-jaysh kepada al-amir, jal amiru wal-jaysh, enggak rusak maknanya, seperti kalau dikatakan dalam contoh yang kedua itu wastawal ma'u wal khashabatu. Di sini enggak mungkin untuk kita menisbahkan yang namanya apa istiwa kepada al khashabah. Wa dhalika kal mithalil bi an taqula ja'al amir, sangat mungkin untuk engkau nisbahkan al maji kepada mukhatab, orang yang diajak bicara, dengan engkau katakan ja'al amir wa ja'al jaysh, datang amir itu dan juga datang para prajurit itu. Wa qad la yakunu ma ba'da al-wawi salihan li musyarakati ma qablahu fi hukmihi fa yamtani 'athuhu 'alayhi. Dan terkadang isim yang datang setelah wawu itu tidak bisa bersekutu dengan isim yang sebelum wawu dalam hukum. Sehingga kalau seperti ini yamtani 'athuhu 'alayhi, tidak bisa untuk isim yang setelah wawu diatofkan kepada isim yang sebelum wawu. Wadhalika kal mithali tsani, ini contohnya seperti ataupun ini seperti contoh yang kedua. Yaitu apa istawal ma'u wal khashabata. Ya. Di sini isim yang kedua ataupun isim yang setelah wawu yaitu al khashabah tidak bisa bersekutu dengan isim yang sebelum wawu yaitu apa al ma' dalam al istiwa. Fa inal khashabata ghairu musyarakatin lil ma', karena khashabah kayu tidak bisa bersekutu. Fa inal khashabah ghair musyarikah lil ma, khashabah tidak bisa bersekutu dengan air fil istiwa, dalam hal al istiwa. Idzil istiwa huna bi ma'na al irtifa, karena istiwa di sini bermakna al irtifa wal i'tila, naik. La bi ma'na al-i'tidal, bukan istiwa di sini bermakna i'tidal lurus, seperti kalau kita katakan sebelum sholat ya istawu. Nah, ini maknanya i'tidal. Ya. Jadi istiwa terkadang bermakna i'tidal, kadang bermakna i'tila ataupun irtifa. Dan di sini yang dicontohkan oleh beliau istawal ma wal khashaba, istawa di situ bermana irtafa'a ataupun irtifa'a. Ya. Alladzi la bi ma'na al-i'tidal, di sini istawa bukan bermana i'tidal. Alladzi huwa bidul i'wijaj, yang mana i'tidal lawannya i'wijaj, bengkok, berarti lurus. I'tidal lurus, lawannya bengkok. Fayamtani'atuha 'ala al-ma, sehingga terhalang untuk al-khashabah diatofkan kepada ma. Kenapa? Li fasadil ma'na, karena rusaknya makna. Bidzalik, dengan pengatofan ini air itu naik, dan juga misalkan istawal ma'u wal khashabatu, air itu naik dan pohon itu atau kayu itu naik, masa kayu bisa naik? Enggak bisa. Kalau air bisa naik, iya kan? Kalau kayu bisa naik. Ya. Sehingga tidak bisa diatofkan khashabah kepada al-ma dalam hukum yaitu istiwa, karena khashabah tidak bisa naik. Ada satu kayu ditancapkan di kolam ataupun di satu sungai ataupun di laut untuk mengukur ya naik turunnya, kadar naik turunnya air, ya gak mungkin dia naik segitu aja. Apalagi kayu sudah mati, khosyabah kan kayu sudah mati, sudah kering kan. Yang naik turun apanya? Airnya. Wa yajibu nasbuha maf'ulan mah, dan wajib untuk khosyabah dinasabkan sebagai maf'ul ma'ah. Wal khosyabatu miqyasun, dan khosyabah adalah kayu yang digunakan untuk mengukur. Khosyabatu miqyas, ukuran gitu. Ukuran, alat ukur. Walau min hadidin, meskipun dia dibuat dari besi, maka dikatakan khosyabah juga ya. Wanahwi, ataupun yang semisalnya. Au hajarin, atau dari batu manhutin yang dipahat. Yurkas bil anhar, yang ditancapkan di sungai-sungai. Ghaliban umumnya. Wafil biroki, dan kolam-kolam al-kabiro, kolam-kolam besar, danau mungkin ya. Wafihi alamah yu'raf biha waznul ma, dengan miqyas ini, dengan khasyabah ini, ada padanya, pada khasyabah ini ataupun pada miqyas ini ada tanda yang yu'raf biha, dikenali dengannya waznul ma, kadar air, wazan air, naik turunnya air dan kadarnya. Ziyadatan wa nuqsan, bertambah dan berkurangnya air. Ya, diketahui dengannya ukuran air, kadar air, penambahan dan pengurangannya. Wal ma'na, dan maknanya di sini annal ma' lam yazal yazdadu hatta sara musahibanil khashabah. Itu bahwasanya air terus menerus bertambah hingga dia musahibanil khashabah fil istiwa, menyertai, ya, menyamai khosyabah, alat ukur tadi, fil istiwa, dalam hal istiwa, kesamaan. Ya. Ay al irtifa, ya, dalam hal istiwa irtifa, dalam hal ketinggiannya sama. Ya. Dipasang patok, kemudian naik-naik sama akhirnya. Air tadi tingginya dengan ujung miqyas tadi. Ya. Alat ukur tadi. Ya. Sehingga dikatakan apa? Istawal ma'wal khosyabah. Air naik, apa terjemahnya yang bagus? Istawal ma wal khashabah, air itu naik, apa yang bagus terjemahnya? Apa? Enggak, air naik tadi ini khashabahnya terjemahkan apa? Dengan atau bersama? Air itu naik bersama khashabah, bersama alat ukur. Ya. Wa ana sa'irun wan nil, saya berjalan bersama Nil, sungai Nil. Aimah, yakni bersama sungai Nil. Tidak diterjemahkan saya dan sungai Nil berjalan, tidak. Tadi juga tidak boleh diterjemahkan air dan patok ya, sekitar gitu ya. Atau alat ukur itu naik, tapi dikatakan tadi air itu naik bersama khosyabah. Saya berjalan bersama Nil. Jangan diterjemahkan saya dan Nil berjalan, ya. Wa hadha al-mithal lil-masbuq bi jumlatin fiha ismun fihi ma'na al-fi'il. Ana wa sa'irun wan nil adalah contoh yang didahului oleh jumlah yang di dalam jumlah itu ada isim yang pada isim tersebut ada makna fi'il dan huruf-hurufnya, yaitu sa'ir. Dari saro yasiru sa'ir. Fa inna sa'ir bi makna yasir. Sa'ir bermakna yasir, saro yasiru. Wa hurufuh, dan juga mengandungi huruf-huruf yasiru. Hiya huruful fi'il, yaitu huruf-hurufnya fi'il. Huruf-hurufnya, yaitu huruf-hurufnya fi'il. Jadi sa'ir dengan makna yasir, dan dengan huruf-hurufnya yasir, yang mana yasir adalah huruf-hurufnya fi'il. Wa hadzal mithal yamtani' fihi al-'afu, contoh ini terhalang untuk bisa dijadikan isim yang setelah wawu sebagai yang diathafkan kepada yang sebelumnya. Contoh ini yamtani' fihi al-'athf, terhalang untuk dijadikan athaf. Wa yajibu fihi nasb, wajib isim yang datang setelah wawu itu mansub. Li'annahu la yasihu fihi musyarakatu ma ba'dal wawi lima qablaha, karena tidak benar, tidak bisa dalam contoh ini musyarakah, menyertakan apa yang setelah wawu dengan apa yang sebelumnya dalam hukum. Li'annahu la yuqal, karena tidak dikatakan atau tidak boleh dikatakan sarun nilu. Tidak boleh dikatakan ana sa'irun misalnya wan nil sa'ir, enggak bisa. Ataupun la yuqal sarun nil, tidak boleh dikatakan sarun nil, sungai itu berjalan. Bal yuqal, bahkan dikatakan jara, mengalir. Sifatnya an-nil bukan sara tapi jara, mengalir. Fa ma'nal mithal hina idzin ana sa'ir musahibun fis sayri an-nay an-nila. Maka mana contoh ini, yaitu ana sa'irun wan-nil, adalah saya berjalan musahibun fis sayri an-nila. Ya. Dengan bertemankan an-nil. Ya. Ataupun bersama an-nil fis sayr, dalam perjalanan itu saya berjalan bersama an-nil atau bertemankan an-nil dalam perjalanan itu. La annahu sara wa sar nil mah, bukan maknanya bahwa saya berjalan kemudian juga an-nil berjalan bersamanya, tidak. وقد علم من هذا المثال والذي قبله فساد قول الأخفش لا يجوز النصب إلا حيث يجوز العطف في المعنى. Dan sungguh diketahui dari contoh ini dan yang sebelumnya tentang rusaknya, kelirunya ucapannya Al-Akhfash, yang dia mengatakan la yajuz an-nasb, tidak boleh nasab. Ya, tidak boleh nasab, yaitu tidak boleh menasabkan isim yang datang setelah wawu illa haitsu yajuzul 'athfu fil ma'na, kecuali kalau bisa isim tadi yang setelah wawu bisa diathafkan secara makna kepada yang sebelumnya. Contohnya jal-amir wal jaisha, ini boleh kata Al-Akhfash. Adapun kalau contoh tadi istawa al-ma wal khashabah wa nasair wan nil, enggak boleh kata Al-Akhfash, tapi ucapan ini tadi dibantah. Ucapan yang keliru, salah. Saya ulangi, tidak boleh kata Al-Akhfash untuk menasobkan isim kecuali jika boleh mengatofkan isim tersebut ya secara makna kepada yang sebelumnya, seperti jal-amir wal-jaish, boleh wal-jaisha. Kenapa? Karena al-jaish bisa diatofkan kepada al-amiru dalam hukum, yaitu al-maji, kedatangan. Fala yuqalu jalasa zaidun wasariyah. Sehingga tidak boleh katanya dikatakan jalasa zaidun wasariyah. Zaid duduk, wasariyata bersama sariyah, kelompok pasukannya, pendahuluan yang biasanya didahulukan untuk mengecek tempat-tempat mana saja yang bisa disinggahi oleh pasukan yang di belakang. Tidak boleh kata fala yuqal jalasa zaidun wasariyah, karena pasukannya terus berjalan. Wala dhahika zaidun wa tulu'a syams, tidak boleh pula kata Al-Akhfash contoh dhahika zaidun wa tulu'a syams, Zaid tertawa bersama terbitnya matahari. Kenapa enggak boleh? Karena terbitnya matahari tidak bisa apa? Bersekutu ya dengan Zaid dalam ad-dhahik. Tidak bisa tulu'a syams diatafkan kepada Zaid. Li'anna al-julus la yusnad ila sariyah, karena al-julus tidak bisa disandarkan kepada sariyah yang dia terus berjalan. Seperti cek asaria ya, apa ya maknanya, cek lagi. Wadhahik la yusnad ila syams, dan dhahik tidak bisa disandarkan kepada asyams. Ini tapi ini keliru, yang benar bisa. Yang betul contoh ini bisa. Jalasa Zaidun wa sariyata dhahika Zaidun wa tulu'a syams. Tanbih. علم مما ذكره من الحد والأمثلة أن المفعول ما لا يكون فعلا فلم يدخل نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن وتشرب اللبن. Diketahui dari apa yang beliau sebutkan di dalam definisi ya tentang apa al-maf'ul ma'ah wahu al-ismul mansub ala yudhkar fa'la wawin bima'na ma'a libayani man fu'il ma'ul fi'lu. Diketahui dari definisi ini dan contoh-contohnya bahwasanya maf'ul ma'ah tidak bisa dalam bentuk fi'il, maka lam yadkhul nahu contoh ini yaitu la ta'kul as-samak wa tashrab al-laban tidak masuk ke dalam penyebutan maf'ul ma'ah. Binasbi tashrab, dengan menasabkan tashrab wa tashraba, mansub dia, tapi tidak dikatakan sebagai maf'ul ma'ah meskipun maknanya ma'iyah ya, kebersamaan. Apa artinya la ta'kul as-samak wa tashrab al-laban? Janganlah engkau makan ikan. Dan silakan kamu makan bersamaan dengan kamu minum susu. Jadi ada kemungkinan kalau harokatnya la ta'kul as-samak wa tashrab al-laban, maka larangan dari kedua-duanya, larangan dari makan ikan dan apa minum susu. Ya, kalau di dhammah la ta'kul as-samak wa tashrab al-laban berarti larangan dari salah satunya, yaitu kamu jangan makan ikan dan silakan kamu minum susu. Tapi kalau di fathah, larangan dari penggabungan, jangan kau makan ikan sambil kau minum susu atau bersamaan kau minum susu. Ah ini secara makna seperti apa maful ma'ah ya, tapi dibentuknya fi'il sehingga keluar dari pembahasan ini, bukan dia maful ma'ah. Binas bi tashrab, dengan menasabkan tashrab, li'annahu wa in kana al-wawu wa in kanat al-wawu fihi lil ma'iyyah, dengan menasabkan tashrab meskipun wawu di situ bermakna ma'iyyah, lakinnahu laysa bismin, hanya saja dia tashrab bukan isim, bal huwa fi'lun, bahkan dia adalah fi'il. Fal wawu fi mithlihi atifah, wawu pada semisal contoh ini wa tashrab al-laban adalah wawu atof, kama sayati fi nawasibil fi'il insyaallah, sebagaimana yang akan datang tentang penasab-penasab fi'il insyaallah ta'ala. Wa qila innahu maf'ulun mah, ada juga yang mengatakan bahwasanya tashrab adalah maf'ul mah haqiqatan, secara haqiqi. Wa sahahahu hafidu ibn Hisham, ini pendapat disahihkan oleh cucunya ibn Hisham. Wa ala hadha fal muradu bil ismi a'am min an yakuna sharihan aw muawwalan min an wal fi'l. Atas dasar ini yang mengatakan bahwasanya tashrab dan yang semisalnya bisa jatuh sebagai maf'ul ma'ah, maka yang dimaukan dalam definisi tadi al maf'ul ma'ah adalah al ismul mansub, berarti isim itu a'am maknanya, lebih umum, min an yakuna sharihan, dari sekedar isim yang sharih. Ya. Au mu'awwal atau mu'awwal dari an dan fi'il, umum berarti isimnya, apakah isim yang sharih ataupun mu'awwal bi sharih. Kayak tadi kan wa tashraba ditakwil menjadi isim, ada an yang disitu mahdhuf. Wala takunu al-wawu fi mithlihi hina idzin atifah, maka ketika itu wawu, maka wawu pada contoh seperti ini bukanlah wawu atifah, tapi wa huwa khilaf ar-raji, tapi pendapat ini adalah menyelisih pendapat yang rajih yang lebih kuat. Wala yakunu jumlah, di sini ma'tuf ke mana? Kepada fi'lan, ya. Anal maf'ul ma'ah la yakunu fi'lan, bahwasanya maf'ul ma'ah tidak bisa dalam bentuk fi'il. Kemudian yang berikutnya wala yakunu jumlah. Wala yakunu jumlatan, dan maf'ul ma'ah juga tidak bisa dalam bentuk jumlah. Contohnya sirtu wa syamsu thali'atun, saya berjalan dalam keadaan matahari sedang terbit. Fa qauluna wa syamsu, ungkapan kami wa syamsu mubtada, thali'ah khabaruh, wal jumlah, dan jumlahnya haliyah, jumlah haliyah karena datang setelah yang ma'rifah, yaitu ta. Wahada al-wawu yuqaululah i'tiradiyah, dan wawu di sini disebut dengan wawu i'tiradiyah. Watashtahir bainal mu'ribin bi wawil hal, dan masyhur penamaannya di sisi para pengirab dengan nama wawul hal. Ya, itu yang kedua yang dikecualikan dari apa? Maful ma'ah. Yang pertama fi'il, yang kedua jumlah, yang ketiga umdah. Apa yang dia merupakan umdah? Ya, musnad ilaih, itu semuanya umdah. Fala yajuzu nasbu, maka tidak boleh dinasabkan sesuatu yang merupakan umdah. Fi nahwi, seperti dalam contoh isyaraka Zaidun wa Amrun, enggak boleh dikatakan Amron. Kenapa? Karena Amrun di sini umdah. Seandainya dibuang Amr, rusak makna isyaraka. Isyaraka Zaid, berhenti di situ, rusak. Li'annahu wa in kana al-ishtirak fi'l itsnain illa annahu laysa wahid minhumā fadlah li'annahumā fa'ilan fala yasih al-iktifā bi ahadihimā 'anil akhar. Karena meskipun al-ishtirak, persekutuan, kerjasama, adalah perbuatannya dua pihak, illa annahu laysa wahid minhumā fadlah, hanya saja tidaklah salah satu dari dua pihak ini fadlah, semuanya umdah semua. Ya. Li'annahuma fa'ilan, karena keduanya itu fa'il semua. Fala yasih al-iktifa bihadima, sehingga tidak boleh kita mencukupkan dengan salah satunya isyaraka Zaid. Zaid bekerja sama dengan, sudah titik. Ya bisa. Harus tambahkan yang lainnya, Amr. Zaid dan Amr bekerja sama. Ya. Baru benar. Tidak benar kita mencukupkan dengan salah satunya tanpa yang lainnya. Fala yuqal, tidak boleh dikatakan isyaraka Zaid. Zaid bekerja sama. Titik. Wala yaqa' ba'da ghairil waw. Kemudian tidak bisa yang namanya maf'ul ma'ah jatuh setelah wala yaqa' ba'da ghairil waw. Maf'ul ma'ah tidak bisa jatuh setelah selain waw. Harus datang setelah waw ma'iyah. Adapun setelah selain wawu meskipun bermakna ma'iyah, maka tidak bisa mansub. Contohnya jitu ma'a Zaidin, saya datang bersama Zaid. Ya di kasrah harus ma'a Zaidin, enggak boleh dinasubkan. Kenapa? Karena selain wawu. Wa bi'tukal 'abda bi thiyabih, saya jual kepadamu budak ini bersama pakaiannya. Maknanya ma'iyah juga, cuma bukan dengan wawu, maka tidak boleh dinasubkan. Nah, dijarkan dengan ba. Wala ba'da ghairi wawil ma'iyah kaja'a Zaidun wa akhuhu qablahu aw ba'dah, tidak boleh pula datang maful ma'ah setelah selain waw ma'iyah, setelah wawu tapi bukan waw ma'iyah, enggak boleh. Kalau datangnya maful ma'ah setelah wawu tapi bukan waw ma'iyah, tidak boleh. Seperti ja'a Zaidun wa akhuhu qablahu aw ba'dah, Zaid datang ya dan saudaranya datang sebelumnya atau setelahnya. Di sini wawu menunjukkan ma'iyah enggak? Enggak. Saudaranya datangnya sebelumnya atau setelahnya. Kenapa idil ma'iyatu tujibu ittihad az-zaman? Karena yang namanya ma'iyah mengharuskan kesamaan waktu. Ya, kesamaan waktu antara yang sebelum wau dan yang setelahnya. Wala ba'da mufradin, tidak boleh juga datang wau ma'iyah setelah mufrad. Ya, makanya disebutnya jumlah, ya. Masbuqun bi jumlah. Yang namanya ful ma'ah harus didahului sebelum lagi jumlah. Kalau didahului oleh mufrad tidak boleh. Khilafan li Sumairi, berbeda halnya dengan pendapatnya Sumairi. Fa innahu ajaza fi nahwi kullu rajulin wa bai'atah. Sesungguhnya As-Sumairi membolehkan. Contoh kullu rajulin wa bai'atah. Setiap orang ya bersama barangnya. Dengan menasabkan bai'ah, bai'atah. Wa anta wa rabbak, juga contoh anta wa rabbaka, engkau ya bersama Rabbmu. Apa di sini Rabbnya? Nasab. Hah? Ini Rabbnya apa? Nasab. Siapa yang tahu nasab ini Rabbnya apa? Sebelum saya baca. Maful bi hari ajaza. As-Sumairi membolehkan dalam contoh kullu rajulin wa bi'ata wa anta rabbuka nasba ma ba'dal waw, membolehkan nasabnya apa yang setelah waw, berarti apa? bai'ata dan rabbak. Ya. As-Sumairi membolehkan dalam contoh kullu rajulin wa bai'ata wa anta wa rabbaka menasabkan atau nasabnya apa yang setelah wawu maf'ulan ma'ah sebagai maf'ul ma'ah. Wa khilafan az-Zamakhsyari juga berbeda halnya dengan pendapat az-Zamakhsyari ayo juga. Fa innahu a'raba akhaka fi nahwi hasbuka wa akhaka, sesungguhnya beliau mengi'rab akhaka pada contoh hasbuka wa akhaka dirhamun, akhaka di'rab oleh Zamakhsyari sebagai maf'ul ma'ah. Wa sahih annahu ma'tuf 'ala al-kahf, yang benar bahwasanya dia akhak itu diathafkan kepada kahf. Berarti bagaimana hasbuka wa akhika, hasbuka wa akhika, dalam Al-Qur'an juga ada ya hasbukallah. Wa man ittaba'ak, itu yang benar kata Ibnu Qayyim, diathafkannya kepada kahf bukan kepada Allah. Karena al-hasb hanya dari Allah. Kalau kita atofkan man, gitu. Kalau kita atofkan man kepada Allah, keliru. Berarti al-hasb datangnya dari Allah dan kaum mukminin. Yang benar bahwasanya man itu diatofkan kepada kaf. Hasbukallah wa manittaba'aka. Dan benar, itu pendapatnya orang-orang Kufah. Membolehkan seperti itu untuk dia isim man majrur diatofkan kepada mudhaf ilaih kaf. Cukup bagimu dan bagi kaum mukminin Allah, itu yang benar maknanya, bukan cukup bagimu Allah dan kaum mukminin. Ya. Karena al-hasab datangnya hanya dari Allah. Hasbuka wa akhika dirhamun maf'ulan ma'ah, wa sahih yang benar bahasa dia akhaka ma'tuf kepada kaf. Hasbuka berarti wa akhika. Ya. Wa annahu ja'a 'ala lughatin lughati qasrin, dan bahasa dia datang akhoka ini. Ini jawabannya tadi hasbuka wa akhoka dirhamun. Jadi kata Zamakhsyari akhoka itu maf'ul ma'ah, itu keliru. Yang benar bahwasanya dia akhoka adalah apa? Diathafkan kepada kaf. Tapi tetap akhoka, bunyinya akhoka. Hasbuka wa akhoka dirhamun. Tetap, tapi dia di'rabi akhoka sebagai apa? Isim yang pada mahalnya apa? Jar. Bukan nasab. Kenapa? Karena dia wa annahu ja'a 'ala lughati qasr, dia akhok itu datang di atas bahasa qasr. Kita tahu di antara af'al khamsah ada yang dia memiliki tiga bahasa, itmam, kemudian qasr, kemudian naqas. Kalau itmam ya seperti kalau rafa dengan wawu, akhuka mansub dengan fathah, akhoka majrur dengan kasr, akhika. Kalau yang naqas dengan mengurangi, membuang huruf-huruf ilahnya, membuang wawunya, alif dan ya-nya, akhoka, akhika, akhuka. Ya, kalau yang qasr itu seperti i'rabnya fata dengan alif pada semua keadaan, rafa, nasab dan jar. Ini datang kata beliau ataupun kata Asy-Syarih di sini akhoka pada lughahnya qasr. Ya. Seperti contoh mukrahun akhoka la batal. Mukrahun akhoka la batal. Akhoka ini datang dengan bahasa apa? Qasr, iya kan? I'rabnya apa? Ya, naibul fa'il. Ya. Marfu wa alamatu rafi dhamma muqaddaran ala al alif. Mana min dhuriya ta'adzur seperti fata Musa itu. Au huwa maf'ulun bih. Ini sisi i'rabnya. Yang pertama dia ma'tuf kepada kaf, kemudian membawa akhoka kepada bahasa qasr. Atau yang kedua, dia dijadikan itu akhoka sebagai maf'ulun bih limahdhuf, bagi fi'ilnya mahdhuf atau bukan bagi mahdhuf, bukan enggak mesti fi'il. Wa taqdir, takdirnya hasbuka wa bihasbin akhoka ayakfi. Takdirnya hasbuka, cukup bagimu, wa bihasbin akhoka, maaf dari masdar ya, mahdhuf berarti ya. Ayakfi maknanya bihasbin akhoka adalah yakfihi, mencukupinya, mencukupi saudaramu. Wala ba'da ma fihi ma'na al-fi'li. Ya, kemudian juga tidak bisa maf'ul ma'ah datang setelah apa yang padanya ada makna fi'il tapi tanpa adanya huruf-huruf fi'ilnya. Telah disebutkan bahwasanya tadi maf'ul ma'ah itu datangnya setelah jumlah yang padanya ada fi'il ataupun isim yang padanya ada makna fi'il dan huruf-hurufnya. Maka keluarlah dengan penjelasan ini apa yang dia datang setelah apa yang dia mengandungi makna fi'il, tapi tidak ada huruf-huruf fi'ilnya. Tidak ada huruf-huruf fi'ilnya. Fala yajuzu nasbu fi nahwi, sehingga tidak boleh mansub pada contoh hadza laka wa abaka. Tidak boleh antum nasabkan wa abaka. Tapi yang benar dikasih kasrah wali abika. Hadza laka wali abika gitu. Tidak boleh dinasab abaka. Kenapa? Karena meskipun sebelumnya itu ada makna fi'il, tapi tidak ada huruf-huruf fi'ilnya. Ya. Karena li'anna fiha, karena pada ha tanbih ada makna fi'il kan, unabih. Pada za ada makna fi'il juga, usyiru. Ya. Dan pada laka juga ada makna fi'il juga, istiqarra. Banyak makna fi'ilnya, tapi tidak ada satu pun yang mengandung apa? Huruf-huruf fi'il ya kan? Li'annahu laisa fiha, seperti ada yang lirung ini. Li'annahu laisa fiha, ha? Li'annahu laisa fi ma qabla al-fi'l fi'l. Iya. Karena tidak ada sebelumnya atau sebelum fi'il fi'il. Tidak pula isim yang padanya terdapat huruf-huruf fi'il. Apa maksudnya ini? Yang jelas tadi yang di atas saja. Karena sebelumnya tidak didahului oleh fi'il ataupun isim yang mengandungi huruf-huruf fi'il itu. Ya. Meskipun dia hadza itu bisa beramal dia, padahal bisa beramal. Tapi pada maful ma'ah tidak bisa. Karena syaratnya tadi maful ma'ah itu sebelumnya ada jumlah, pada jumlah itu ada fi'il ataupun isim yang mengandungi makna fi'il atau mengandungi huruf-huruf makna fi'il dan huruf-hurufnya. Adapun semisal hadza itu meskipun dia mengandungi makna fi'il tapi tidak ada huruf-hurufnya, enggak bisa beramal pada maful ma'ah. Tapi kalau pada hal bisa. Seperti dalam contoh firman Allah SWT, wa hadza ba'li syaikha. Wa hadza ba'li syaikha. Syaikha mansub 'alal hal. Apa amilnya? Isim isyarah. Karena isim isyarah mengandungi makna fi'il, bisa beramal, tapi pada maful ma'ah tidak bisa beramal. Wa amma qauluhum, adapun ucapan mereka, ma anta wa zaidan. Wa kaifa anta wa zaidan? Wa kaifa anta wa qas'atan min sarid? Satu piring sarid makanan. Gandum yang dicampur dengan apa? Hah? Daging ya. Fal aktsar ar-rafa' bil 'athf. Yang lebih banyak adalah dengan merafa'kan. Yang setelah wawu, ma anta wa zaidun wa kaifa anta wa zaidun, itu yang lebih banyak. Wa sumi'a nasbu fi dzalik, tapi didengar juga dari lisan orang Arab nasabnya. Seperti pada contoh tadi, ma anta wa zaidan wa kaifa anta wa zaidan. Bija'li dhamir fa'ilan, yaitu dengan menjadikan dhamir sebagai fa'il. Fa'il, mana fi'ilnya gitu. Ma anta zaidan, enggak ada fi'ilnya. Kaifa anta wa zaidan, enggak ada fi'ilnya. Fa'ilan, dengan menjadikan dhamir tadi, dhamir anta pada dua contoh tadi sebagai fa'il bi mahdhufin, fa'il dari fi'il yang mahdhuf. Wal aslu, aslinya ma kunta wa zaidan. Ma kunta wa zaidan. Ya. Ma kunta wa zaidan. Sehingga dengan ini ya bisa zaid dijadikan sebagai maful ma'ah. Karena sebelumnya ada apa? Fi'il yang mendahului, ada jumlah yaitu ma kunta mubtada khabar yang di dalamnya ada fi'il. Bisa. Wa kaifa takun? Wa kaifa takun wa zaidan? Wa kaifa takunu wa qas'atan min saridin fa hudhifa al-fi'lu, prosesnya adalah setelah itu dibuang fi'ilnya, kanaknya wahdah, dibuang fi'ilnya saja. Setelah dibuang fi'ilnya, fa baraza dhamiru, dhamirnya yang tadinya dhamir apa ya muttasil muncul, wanfasala dan berubah menjadi munfasil. Wa kana hadha tamatun, dan kana di sini tamah, yang yaktafi bi marfu'ihi, yang cukup dengan marfu'nya saja sebagai fa'ilnya. Fama mubtada, maknya itu mubtada. Khabaruhu jumlah, khabarnya jumlah. Ya, ma kunta, kunta itu khabarnya. Ya, maknya mubtada. Sehingga bisa dikatakan bahwa Zaidan di situ sebagai maful ma'ah. Intaha. Wa kaifa, kemudian wa kaifa Wa kaifa ya. Kemudian kaifa nusiba 'alal hal, dinasabkan dia sebagai hal. Ya. Wa qila inna kana naqisah, ada juga yang mengatakan inna di sini naqisah wa dhamir ismuha. Mana isimnya dhamir itu? Kemudian mana khabarnya? Ma dan kaifa khabarnya. Ya. Nah, silakan dilanjut. Wa min ahkamil maful ma. Wa min ahkamil maful ma annahu la yataqaddamu ala 'amilihi wal musahibi ma fa la yuqal wa amran maratu bi zaidin wala 'ala musahibihi faqat fa la yuqal istawa wal khashaba fa la yuqal istawa wal khashabatu wal ma'u khilafan li ibn jinni fi ijazatihi lidzalika ولا يجوز فصله عن الواو ولو بظرف أو مجرور فلا يقال قام زيد واليوم عمرو لأنه وإن جاز الفصل بظرف بين الواو العاطفة وما توفيها إلا أن هذه الواو نزلت منزلة الجار مع المجرور فلذلك امتنع الفصل بينها وبين المفعول معه ثم لما كان بعض المواطن يجب فيها النصب على المفعول معه وبعدها يترجح وبعدها يمتنع وبعدها يكون مرجوها بين حكم ذلك فقال وقد يجب النصب على المفعولية وذلك عند وجود مانع من العطف نحو المثالين الأخيرين وهما استوى الماء والخشبة وأنا سائر والنيل لما تقدم من أنا من أن الأطفاء يفيد فساد المعنى المراد نعم إن فسر استوى بمعنى تساوية لم يمتنع الأطف لأن المعنى حينئذ تساوي الماء والخشبة لأن المعنى حينئذ تساوى الماء والخشبة في العلو بمعنى أن الماء ارتفع حتى بلغ الخشبة فليست الخشبة أرفع منه ونه لا تنهى عن القبيح وإتيانه بالنسب وجوبا إذ لو جر بالعطف لكان المعنى لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه وهو خلاف المعنى المراد وهذا اللفظ مأخوذ من قول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وإرابه لا نهية تنهى فعل مضارع مجزوم بلا نهية وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره وهو الألف وفاعله مستجر في وجوبا تقديره أنت عن القبيح جار ومجرور متعلق بتنهى وإتيانه الواو واو المعية إتيان مفعول معه وعلامة نزوي فتو آخره والهاء في محل جر بالإضافة ومدى زيد وطلوع الشمس بالنسب إذ العطف يقتضي التشريك في المعنى وطلوع الشمس لا يقوم به الموت وإرابه مات فعل ماد زيد فاعل والواو واو المعية طلوع مفعول معه وعلامة النصب فتو آخره الشمس مضاف إليه وقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم وإرابه الفاء حرف عطف أجمعوا فعل أمر مبني على حذف النون واو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل أمر مفعول به والكاف في محل جر بالإضافة الميم وعلامة الجمع وشركاءكم الواو للمعية شركاء مفعول معه والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة أي مع شركائكم وليست الواو عاطفة لأن أجمع لا يقع على الشركاء لا يقال أجمعت شركائي لأن أجمع لا يعتري إلا الأعيان لأن أجمع لا يتعدى إلى الأعيان إنما يقال جمعت شركائي بغير همز وأجمعت أمري بالهمز في أوله ويجوز أن تجعل الواو عاطفة ويقدر بعدها فعل عامل في ويقدر بعد فعل عامل في شركائكم والتقدير فاجمعوا امركم بهمزه قطع واجمعوا شركائكم بهمزه وصل لما تقرر من انه يقال جمعت شركائي وعلى هذا فالمثال المذكور لا يكون مما يتعين فيه النصب على المعيه وهو ما رجحه جمع وقد ترجح اي النصب مفعولا معه على العفي لامر صناعي انه قمت وزيدا بنسب زيدا على انه مفعول معه وهو ارجح من رفعه عطفا على ضمير على ضمير المتكلم لان العطف على ضمير الرفع لان العطف على ضمير الرفع المتصل لا يحسن الا بعد توكيده بضمير منفصل انه لقد كنتم انتم واباؤكم او بعد الفصل بينهما باي فصل كان انه ما اشركنا ولا اباؤنا فاباؤنا معطوف علىنا للفصل بينهما بلا ورجحان النسب فيما ذكره المصنف هو مذهب الكوفيين وجزم به ابن هشام في التوضيح وجزم ابن الحاجب في كافيته بوجوبه وكان ابن هشام في القطر وقال انه الاصح وقال غيره انه الذي عليه الجمهور لانه لما ترك عندهم مصححه العطف كان القصد من الواو التنسيس على المعيه والفرق بين الرفع والنصب من جهة المعنى أن النصب يقتضي مشاركة زيد للمتكلم في القيام في وقت واحد بخلاف الرفع فإن زيدا وإن شارك المتكلم في القيام لا يلزم أن يكون قيامهما في وقت واحد قاله الفقيه من أحكامه ومن أحكام المفعول معه أنه لا يتقدم على عامله والمصاحب معا dan di antara hukum-hukum yang terkait dengan maf'ul ma'ah bahwasanya maf'ul ma'ah tidak boleh mendahului amilnya dan juga tidak boleh musahibnya mendahului musahibnya yang menyertainya ma'an dua-duanya tidak boleh mendahului amil dan musahibnya fala yuqal maka tidak boleh dikatakan amran marartu bi zaidin amran marartu bi zaidin didahulukan di sini maf'ul ma'ahnya amran dari amilnya yaitu apa marartu dan dari musahibnya atau musahabnya ya bi zaidin ya musahib juga bisa lah wala ala musahibihi faqat tidak boleh juga maf'ul ma'ah didahulukan dari musahibnya yang menyertainya saja fala yuqal tidak boleh dikatakan istawa wal khashabata al ma'u tidak boleh didahulukan di sini maf'ul ma'ahnya dari musahibnya khilafan ibn jinni berbeda halnya dengan pendapat ibn jinni yang membolehkan hal itu wala yajuzu fasluhu 'anil wawi dan tidak boleh pula dipisahkan ya wala yajuzu fasluhu 'anil wawi walau bi dzarfin tidak boleh dipisahkan wawu ma'ah maf'ul ma'ah dengan wawunya tidak boleh dipisahkan antara maf'ul ma'ah dengan wawu walau bi dzarfin meskipun dengan dzaraf au majrurin ataupun dengan isim yang majrur fala yuqalu tidak boleh dikatakan qama zaidun wal yauma amran fala yuqal qama zaidun wal yauma amran dipisahkan di sini antara wawu dengan apa maf'ul ma'ah oleh al-yawm tidak boleh li'annahu wa injaza al-faslu bi-dharaf baina al-wawi al-atifah wa ma'tufiha illa anna hadhihi al-wawa nuzilat manzilat al-jar ma'al majrur falidhalika imtana' al-faslu bainaha wa bain al-maf'ul ma'ah kenapa tidak boleh li'annahu wa injaza al-fasl karena meskipun boleh dipisahkan oleh dzaraf antara wawu atifah dengan ma'tufnya illa anna hadhihi alwawu hanya saja wawu ini wawu ma'iyah ini nuzilat manzilat aljar diposisikan pada posisi al-jar, huruf jar, bersama isim majrur. Falidzalika mtana'a al-fasl bainahuma, oleh karenanya dilarang atau terhalang untuk dipisahkan antara wawu dengan maf'ul ma'ah, karena dia kedudukannya seperti jar majrur yang tidak boleh dipisahkan. Kalau meskipun bisa pada selain ini ya, wawma'iyah, dipisahkan. Saya ulangi tadi, wa injazal fasl, meskipun boleh dipisahkan dengan dhorof antara wawu atifah dengan ma'tufnya. Dengan dhorof. Hanya saja wawu ini di sini diposisikan pada posisi huruf jar bersama isim majrurnya yang tidak boleh dipisahkan oleh pemisah. Falidzalika mtana'a al-fasl bainaha, oleh karenanya terhalang untuk bisa dipisahkan antara wawu dengan isimnya, yaitu maf'ul ma'ah. Thumma lamma kana ba'du al-mawatin yajibu fiha an-nasbu 'ala al-maf'ul ma'ah wa ba'daha yatarajjah wa ba'daha yamtani' wa ba'daha yakunu marjuhan bayyana hukma dhalika faqal. Kemudian karena sebagian tempat-tempat yajibu fiha nasbu, diwajibkan pada tempat-tempat tersebut nasab, nasabnya isim, alal maf'uli ma'ah, sebagai maf'ul ma'ah, wa ba'duha yatarajjah, di tempat yang lain lebih kuat untuk dinasabkan, wa ba'duha yamtani', dan di tempat yang lain terhalang untuk bisa dinasabkan, wa ba'duha yakunu marjuhan, dan di tempat yang lain dinasabkan itu marjuh, lemah. Maka beliau bayyana hukma dzalika, menjelaskan hukum ini semua. Faqala, beliau pun mengatakan, wa qad yajibu an-nasbu 'ala al-maf'uliyah, terkadang wajib menasabkan isim sebagai maf'uliyah, yaitu maf'ul ma'ah. Wa dzalika 'inda wujudi mani'in min al-'athfi, hal itu terjadi ketika ada penghalang yang menghalangi ataf. Nahu, contoh nahu al-mithalaini al-akhiraini, contoh dua contoh yang terakhir. Yaitu apa? Istawal ma wal khashabata wa ana sairun wal nil. Wahuma, yaitu istawal ma wal khashabah wa ana sairun wal nil. Lima taqaddama min anna al-'athfa yufidu fasad al-ma'na, dikarenakan alasan yang telah lewat, yaitu bahwasanya ataf membuat rusaknya makna yang dimaukan. Membuat rusaknya makna yang dimaukan. Naam, in fussira istawa bima'na tasawa, lam yamtani' al-'athfu. Benar, jika seandainya istawa ditafsirkan dengan makna yang lain, bukan irtafa, bukan i'tala, ataupun bukan i'tila. Naam, benar, jika istawa ditafsirkan dengan makna yang lain, yaitu tasawa, sama. Lam yamtani' al-'athf, maka tidaklah terhalang untuk dijadikan wawu di situ wawu 'athf, dan isim setelahnya dijadikan ma'tuf kepada yang sebelumnya. Kenapa? Li'annal ma'na hina idzin, karena maknanya ketika itu, ketika istawa dibawa kepada mana tasawa, adalah tasawal ma'u wal khashabatu fil 'uluwi bima'na annal ma'a irtafa hatta balagha al khashabata falaysat al khashabah arfa' minhu. Ya, karena maknanya ketika itu adalah sama, sejajar antara air dengan tiang ataupun patok, fil ulu, dalam ketinggian, dengan makna bahwasanya air itu irtafa, naik, hatta balagal khashabah, sampai hingga sampai kepada al khashabah, ujung patok itu. Falaisatil khashabah arfa minhu, dan tidaklah khashabahnya, kayu itu, lebih tinggi dari air, sejajar. Kalau tadi terjemahannya apa? Berarti istawal ma wal khashabata, air itu naik bersama kayu, ya gitu ya. Air itu naik bersama kayu. Jadi air itu naik kan, naiknya kan diiringi, disertai oleh kayu, ya kan, terus naik gitu kan. Kalau ini terjemahannya beda, berarti apa terjemahannya? Kalau dikatakan istawal ma wal khashabatu, air itu sejajar dengan apa? Dengan kayu ataupun patok. Patok dan kayu itu sejajar, gitu kan. Tidak diterjemahkan kepada yang pertama tadi. Air itu naik bersama. Tapi diterjemahkan dengan terjemahan yang lain yang pas. Ya. Air dan kayu itu atau dan patok itu sejajar, gitu. Bisa. Ya. wa nahwu, dan contoh yang lain, la tanha 'anil qabihi wa ityanah, janganlah engkau melarang dari al-qabih, perbuatan buruk, wa ityanah, persamaan kamu sendiri mengerjakannya. Bin nasbi, wujuban, dengan nasab secara wajib. Idh la ujurru bil athfi la kana al ma'na la tanha 'anil qabihi wa an ityani wa huwa khilaful ma'na al muradi wa hadha al lafdh ma'khudun min qawli sya'ir la tanha 'an khuluqin wa ta'ti mithlah arun 'alayka idza fa'alta 'azim. Dengan menasabkan ityanah secara wujub, dikarenakan seandainya ityanah dijarkan dengan mengatofkan kepada al-qabih, niscaya maknanya adalah la tanha 'anil qabihi wa an ityani, janganlah engkau melarang dari keburukan dan jangan kau melarang dari mengerjakan keburukan. Betul enggak maknanya kira-kira? Janganlah kau melarang keburukan dan janganlah kau melarang dari mendatangi keburukan. Rusakkan maknanya kan? Wa huwa khilaful ma'na al-murad, ini menyelisihi makna yang dimaukan. Ya. Yang dimaukan kan janganlah kau melarang dari keburukan dalam keadaan kamu sendiri mengerjakannya. Gitu. Seandainya dikasra wa ityani, maka terjemahnya tadi, janganlah kau melarang dari keburukan dan jangan kau melarang dari mendatangi keburukan. Ini diambil dari ucapan penyair, la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlah, janganlah kau melarang dari satu akhlak yang jelek, wa ta'ti mithlah, sedangkan kamu sendiri mengerjakannya. Arun 'alaika idza fa'alta 'azimun. Arun 'azimun, 'azim adalah sifat bagi ar. Ini adalah aib yang besar bagimu jika engkau berbuat demikian, melarang seseorang dari akhlak yang buruk sedangkan kamu sendiri mengerjakannya. Bagus ini ya. Masih hafalkan. I'rabnya la nahiyah, tanha fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyah wa 'alamatu jazmihi hadzu harfil 'illah min akhirih wa huwa al-alif. Wa fa'ilun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Anil qabih jarun wa majrur muta'alliq bi tanha wa ityanahu alwaw wa ulma'iyah ityan maf'ul ma'ah wa alamatu nasbihi fathu akhirih wal ha fi mahal jar bil idhafah wa mata zaidun wa tulu' asy-syamsi. Contoh berikutnya, mata zaidun wa tulu' asy-syams, Zaid meninggal bersama terbitnya matahari. Ketika Zaid meninggal, matahari lagi terbit, seolah-olah menyertai dia. Bin nasab, dengan menasabkan tulu', idza al-'athfu yaqtadi tashrik fil ma'na wa tulu'u syams la yaqumu bil maut. Tidak boleh di sini dikatakan mata zaidun wa tulu'u syams. Ya. Dengan mengatofkan tulu' kepada Zaid. Kenapa? Karena ataf menuntut mengharuskan tashrik, kesamaan dalam makna, persekutuan dalam makna al-maut. Ya. Sedangkan tulu'u syams, yang namanya terbitnya matahari, la yaqumu bil maut, tidak ditimpa kematian. Ya. Tidak dikenai kematian. Wa i'rabuhu mata fi'lun madin, Zaidun fa'ilun al-waw wa al-ma'iyah tulu'a maf'ulun ma'ah wa 'alamatu nasbi fathu akhiri wa syams mudhafun ilayh. Wa qawlu ta'ala fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Kumpulkanlah, ajmi'u, sepakatilah. Iya. Amrakum, urusan-urusan kalian. Iya, makar-makar kalian. Wa syuraka'akum, ya, bersama sekutu-sekutu kalian. I'rabnya fa harfu 'athfin ajmi'u fi'lu amrin. Ajma'a yujmi'u ajmi'u fi'lu amrin mabni 'ala hadz nun. Wa wawul jama'ati dhamir muttasil fi mahalli rafin fa'il. Amra maf'ulun bih wal kaf fi mahalli jarin bil idhafa wal mim 'alamatul jam' wa syuraka'akum al waw lil ma'iyah. Syuraka maf'ulun ma'ah. والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة أي مع شركائكم وليست الواو عطيفة دي سيني واو بوكان واو عطيفة لأن أجمع كان أجمع لا يقع على شركاء tidak menimpa شركاء لا يقال أجمعت شركائي tidak boleh dikatakan أجمعت شركائي kenapa لأن أجمع كان أجمع لا يتعدى إلى Al-a'yan, tidak muta'addi kepada benda-benda, zat-zat, muta'addinya kepada ma'ani, makna-makna. Ya. Ya, seperti ijma' kan, ijma' kan terhadap sesuatu perkara yang sifatnya makna-makna kan. Ajma' ulama' ala, misalkan, wujubi, sholat, apa misalkan? Ajma'al ulama ala hurmati madza misalkan. Perkara-perkara yang maknawi. Ya, ajma'a itu tidak muta'adi kepada perkara-perkara yang sifatnya a'yan, zat-zat, benda-benda. Innama yuqal, tidak lain dikatakan pada benda-benda dengan jama'tu syuraka'i. Saya mengumpulkan sekutu-sekutuku. Tidak boleh dengan ajma'tu. Bi ghairi hamzin, tanpa hamzah. Wa ajma'tu amri. Dan dikatakan ajma'tu amri. Ketika maf'ulnya adalah perkara yang maknawi, dikatakan ajma'tu dengan hamzah. Di awalnya. Wa yajuzu an taj'ala al-wawa atifatan. Boleh engkau jadikan waw di sini atifah. Wa yuqaddar ba'daha fi'lun amil. Berarti ditakdirkan setelah waw atifah ini, fi'il yang beramal pada syuraka. Fi'ilnya berbeda tentunya, karena tadi telah dijelaskan. Ya. Wa taqdir, takdirnya fa'ajmi'u amrakum. Silakan kalian sepakati urusan kalian. Bihamzati qat'in, dengan hamzah qat'. Wajma'u. Nah ini. Jama'a yajma'u. Wajma'u syuraka'akum. Dan silakan kalian kumpuli. Yang pertama silakan kalian sepakati urusan kalian. Yang kedua silakan kalian kumpulkan sekutu-sekutu kalian. Bihamzah waslin, dengan hamzah wasal. Wajma'u hamzah wasal, bukan hamzah qat'. Lima taqarrara min annahu yuqal jama'tu syuraka'i. Karena telah tetap bahwasanya dikatakan jama'tu syuraka'i. Yang semisal ini apa? Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman. Ya, walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman. Tabawwa itu untuk yang sifatnya zat, maksudnya a'yan. Ya, sehingga tidak boleh antum terjemahkan walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman. Dan orang-orang yang tabawwa'u, mempersiapkan rumah dan mempersiapkan iman, bukan. Ditakdirkan di situ makna yang cocok. Fal misal al mazkur wa ala hadha al misal wa ala hadha, atas asal ini fal misal al mazkur, maka contoh yang disebutkan tadi, la yakunu mimma ta'ayyan fi nasab, tidak termasuk apa yang wajib padanya nasab. Alal ma'iyah, sebagai maful ma'ah. Wa huwa marajahahu jam'un, dan itulah yang dirajihkan oleh sekelompok ahli nahu. Ya, jadi contoh ini, fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum, yang benar adalah tidak termasuk contoh yang wajib apa? Nasab. Kenapa? Karena sebagian ahli nahu menakdirkan fi'il bagi syuraka. Kalau tadi dijadikan wawunya ma'iyah, berarti silakan kalian sepakati urusan kalian bersama sekutu-sekutu kalian. Kalau kita jadikan syuraka sebagai maful dari fi'ilnya mahdhuf, berarti terjemahannya silakan kalian sepakati urusan kalian dan silakan kumpulkan oleh kalian apa? Sekutu-sekutu kalian. Ya, kayak ada contoh tadi, coba dicek lagi, jangan lupa walladzina tabau dara wal iman, apakah akhlasu wal iman atau apa gitu. Yang jelas cari fi'ilnya yang pas. Bukan dia dijadikan sebagai ma'tuf kepada ad-dar. Ya, bisa juga tadi waw ma'iyah ya. Wa qad yatarajjah ay an-nasbu maf'ulan ma, terkadang ya, tadi yang pertama barusan kita lewatkan adalah hukum yang menjelaskan bahwasanya nasabnya itu wajib ya. Yang kedua, wa qad yatarajjah, matanya dibaca belum ya? Sudah ya? Ya sudah disetorkan juga ya? Ya, sudah semua ya? Ya. Wa qad yatarajjah, dan terkadang lebih kuat nasabnya sebagai maf'ulan ma alal atfi daripada ataf li amrin sina'i, karena alasan sina'i. Ya. Nahu qumtu wa zaidan, nanti akan dijelaskan mungkin di sini. Qumtu wa zaidan bi nasbi zaidan, dengan menasabkan zaid ala annahu maf'ulun ma'ah, atas dasar dia zaid sebagai maf'ul ma'ah. Wa huwa arjah, dan ini lebih rajih min raf'ihi, daripada rafa'nya. Atfan ala dhamir al-mutakallim, yaitu dengan mengatofkan kepada dhamir mutakallim. Jadi menasabkan itu lebih rajih daripada mengatofkan kepada dhamir mutakallim. Ya. Karena al-athfa ala dhamir rafa' al-muttasil la yahsun, ini yang amrun sina'i. alasan sifatnya kaitannya dengan kebagusan dalam hal susunannya. Li'anna al-'athf 'ala dhamir rafa' al-muttasil, karena mengathafkan isim zahir kepada dhamir rafa' muttasil la yahsun, tidak bagus. Ain. Amrun sina'iyya. Illa ba'da taukidih, kecuali setelah ditaukid terlebih dahulu bi dhamirin munfasil, dengan dhamir munfasil. Contoh, laqad kuntum antum wa aba'ukum. Di sini aba'ukum diathafkan kepada apa? Ya, kuntum itu. Tak, ya. Bagus, kenapa? Karena sudah di taukid dengan antum, laqad kuntum antum. Ya. Seandainya tidak ada antumnya, maka kurang bagus dari sisi sinai. Ya. Au ba'dal fasli bainaha bi ayyi fasil kan. Nahu ma asyrakna wala abauna. Atau setelah fasal, pemisah, yang memisahkan antara keduanya. Au ba'dal fasl bainahuma bi ayyi fasl, loncat ya. Nanti. Oh, bentar. Betul enggak itu? Di situ. Betul itu ya. Au ba'dal fasl bainahuma bi ayyi fasl kan. Ataslah fasl yang memisahkan antara keduanya dengan pemisah apapun. Contoh, ma asyrakna wala abauna. Kami tidaklah berbuat syirik. Wala abauna, tidak pula bapak-bapak kami. Di sini tidak langsung wa abauna, ada pemisahnya yang memisahkan. Fa abauna ma'tufun 'alana, maka abauna diathafkan kepada na. Ya. Kenapa boleh? Kenapa bagus? Lil fasli bainahuma bila, karena ada pemisah antara keduanya, antara athaf dengan ma'tuf 'alai dengan apa? La. Ya. Ah itu. Alasannya kenapa lebih rajih. Berarti pendapat yang membolehkan lemah ya. Ada juga berarti yang membolehkan. Tapi dari sisi sinai kurang bagus. Wa rujhanun nasbi fi ma dzakarahu al-musannif huwa madzhabul kufiyyin. Ya, rajihnya, bagusnya dan kuatnya nasab pada apa yang telah disebutkan oleh musannif. Ya, disebutkan wa qad yatarajjah 'ala al-'athfi innahu qumtu wa zaidan oleh musannif di atas itu kan. Ya. Itu adalah mazhabnya orang-orang Kufah. Wa jazama bi Ibnu Hisyam, dan ditegaskan pendapat ini oleh Ibnu Hisyam. Ibnu Hisyam memilih pendapat ini fi tawdih, di dalam kitab tawdih. Wa jazama Ibnu al-Hajib fi kafiyatihi bi wujubi. Bahkan Ibnu al-Hajib di dalam al-Kafiyah menegaskan wajibnya nasab. Wa kadza Ibnu Hisyam fil Qatr, demikian pula Ibnu Hisyam di dalam kitab Qatr. Wa qala innahu la sah, dan mengatakan bahwasanya yang demikian itu lebih sahih. Wa qala ghairu innahu allazi 'alaihi al-jumhur. Wa qala ghairu innahu allazi 'alaihi al-jumhur li'annahu lamma turika 'indahum musahihul 'athfi kana al-qasad min al-waw at-tansis 'ala al-ma'iyyah. والفرق بين الرفع والنصب من جهة المعنى أن النصب يقتضي مشاركة زيد للمتكلم في القيام في وقت واحد بخلاف الرفع بين زيد وإن شارك المتكلم في القيام لا يلزم أن يكون قيامها في وقت واحد قاله الفاكي. Sebagian mengatakan innahu alladhi 'alaihi jumhur, ini pendapat jumhur gitu. Kenapa? Li'annahu lamma turika 'indahu musahih, karena tatkala ditinggalkan. Ya, ditinggalkan di sisi mereka musahihul ataf, sesuatu yang bisa membenarkan ataf. Ya. Ya tadi, sesuatu yang bisa membenarkan ataf taukid, fasal, ya. Tatkala ditinggalkan sesuatu yang membolehkan, yang membenarkan ataf seperti tadi apa? Taukid ataupun la. Kana al-qasdu min al-wawi tansis, maka tujuan dari wawu atau didatangannya wawu adalah tansis alal ma'iyah. Kepastian akan ma'iyah. Wal farqu bayna rafa' wa nasab, bedanya rafa' dengan nasab. Ya, kumtu ana wa zaidun dengan kumtu wa zaidan, bedanya min jihatil makna, dari sisi makna, anna nasba, bahwasanya nasab yaqtadi musyarakata zaidin lil mutakallim fil qiyam fi waqtin wahidin. Bahwasanya nasab dengan antum mengatakan kumtu wa zaidan itu mengharuskan musyarakata zaidin lil mutakallim, bersamaannya Zaid dengan si pembicara fil qiyam, dalam hal berdiri, fi waqtin wahid, di satu waktu, persekutunya bersamanya Zaid dengan mutakallim dalam berdiri di satu waktu. Nah itu bersama itu. Bi khilafi rafa', berbeda dengan rafa', kalau dikatakan kumtu an wa zaidun, mana beda. Fa inna zaidan wa in syaraka al mutakallim fil qiyam, sesungguhnya Zaid meskipun dia menyertai mutakallim dalam al qiyam berdiri, la yalzam an yakuna qiyamuhuma fi waqtin wahid, ini tidak mengharuskan bahwasanya berdirinya berdua, berdirinya dua orang ini di satu waktu. Sudah kita lewatkan makna wawu itu limutlaqil jama', iya kan, limutlaqil jama', bisa ini dulu bisa itu dulu, bisa bersama-sama, enggak ada tansis kepastian kepada makna ma'iyah kecuali dengan qorina-qorina yang lain. Qaulahul faqih, ya sudah dulu lah, insyaallah sedikit lagi selesai pembahasan dari maful ma'ah. Nah, ya waktu sudah habis. Kalau ada pertanyaan nanti pertemuan berikutnya aja ya, dibaca lagi. Kalau ada yang isyal atau ada masukan silakan disampaikan. Qanallahu bihamdik, syadallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.